نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang pintu-pintu yang dipakai oleh syaitan untuk menjatuhkan seorang hamba ke dalam perbuatan maksiat, ya. Jadi kemarin ada pandangan, kemudian yang kedua adalah pemikiran, kemudian yang ketiga adalah ucapan, kemudian yang keempat adalah tindakan. Nah, kita sampai di yang kedua, yaitu tentang al-khatarat, yaitu bisikan-bisikan atau pemikiran-pemikiran. Nah, dan ini lebih berat daripada pandangan, karena pikiran atau bisikan ini merupakan pijakan untuk kebaikan ataupun untuk kejelekan. Nah, dari sinilah akan muncul keinginan, akan muncul tekad. Nah, maka barang siapa yang bisa menjaga bisikan-bisikan dalam jiwanya, maka berarti dia telah menguasai jiwa tersebut. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak menguasai bisikan-bisikan itu, maka dia terkalahkan dan akan diseret kepada kebinasaan. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, bahwa orang yang paling rugi, orang yang paling celaka adalah orang yang dia ridho dengan bisikan-bisikan yang itu merupakan angan-angan kosong. Ya, pemikiran-pemikiran yang itu merupakan apa? Angan-angan kosong saja. Nah, sehingga dari situ akan lahir apa? Ya, kemalasan, kelemahan, ya, dan seterusnya. Jadi akhirnya dia hanya seperti orang-orang sekarang lah, dia hanya menghayal saja sibuknya, tanpa apa adanya upaya untuk mewujudkan apa yang ada dalam pemikirannya. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, wa innama sarafu nafsi wa zakauha wa taharatuha wa uluha bi'an fi'anha kulla khataratin la haqiqata laha wa la yardu an yukhtiraha bibali, ya, wa ya'nafa li nafsihi minha. Jadi kemuliaan jiwa, ya, kesucian jiwa dan ketinggian satu jiwa itu dengan menghilangkan semua bisikan yang tidak ada hakikatnya. ya, dia tidak ridho kalau hal tersebut yang merupakan angan-angan kosong ini terbetik dalam dalam jiwanya. Nah, maka di sini bisikan itu ada empat secara pokok. Ada bisikan yang bisa mendatangkan manfaat untuk dunianya. Yang kedua adalah bisikan yang bisa menolak bahaya untuk dunianya. Ada bisikan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk akhirat. Dan ada bisikan-bisikan yang bisa menolak bahaya di akhirat. Ya, maka hendaknya seseorang itu membatasi bisikannya, pemikirannya, keinginannya pada empat perkara ini aja. Hendaknya dia senantiasa berpikir bagaimana bisa mendapatkan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Hendaknya dia senantiasa berpikir bagaimana supaya terhindar dari bahaya di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kalau dia sudah bisa membatasi pemikiran-pemikirannya pada empat perkara ini saja, maka dia tidak akan memberikan tempat untuk selainnya. Sudah dia hanya empat ini aja pikirannya. Nah, kemudian kalau terjadi misalnya empat pemikiran ini saling berdesak-desakan, ya, mikir harus mendapat manfaat dunia, harus manfaat akhirat, harus bisa selamat dari ini nih. Maka di sini tentu adalah apa? Dia akan mengutamakan mana yang paling dikhawatirkan untuk dia terluput daripadanya. Karena empat perkara ini penting semua. Empat perkara ini penting semua. Maka ketika empat ini harus dipikirkan, dan ini jelas tidak mungkin memikir empat-empatnya, maka seseorang tentu akan memprioritaskan mana yang kalau tidak dipikirkan dia akan terluput atasnya. Nah, ya. Kemudian dia akan mengakhirkan perkara yang kurang penting, yang seandainya dia terluput tidak membahayakan dia. Nah, tentu dari empat tadi jelas bahwa dua pemikiran terakhir itu yang harus diutamakan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebaikan di akhirat? Bagaimana seseorang bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya di akhirat? Jadi ketika harus mikir manfaat dunia atau manfaat akhirat, nah dia mesti akan utamakan manfaat akhirat. Ketika harus berpikir antara menyelamatkan dari bahaya dunia atau bahaya akhirat, dia akan utamakan memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya di akhirat. Nah, nah, nah. Maka di sini juga ada pemikiran lain, yaitu pemikiran yang itu apa? Muhimmun la yafutu wa ghairu muhimmin walakinna yafutu. Jadi ada perkara penting yang tidak boleh terluput dari kita. Ada juga perkara yang itu kurang penting dan itu boleh dia terlepas dari kita. Nah, maka masing-masing dari dua pemikiran ini saling berlomba untuk diprioritaskan oleh seseorang. Nah, maka di sini kadang seseorang terjadi kebimbangan. Kadang terjadi pada seseorang apa? Keraguan. Ya. Misalnya ketika dia mengutamakan perkara yang penting, khawatir dia akan terluput dari perkara yang kurang penting. Ya. Kalau dia menyibukkan diri memikirkan yang kurang penting, ya, maka dia akan terluput dari perkara yang lebih penting. Ya. Maka ini ketika seseorang dihadapkan pada dua pemikiran yang tidak bisa dikompromikan, dia harus milih salah satu. Ya, maka di sini ketika dia mendapatkan salah satunya, dia pasti kehilangan salah satunya. Ya, maka di sini dalam keadaan seperti ini, ya, maka kita harus menggunakan akal sehat kita. Kita harus menggunakan ilmu dan pengetahuan kita. Sehingga dari sinilah akan terangkat kedudukan seseorang, akan sukses seseorang, dan akan rugi dan binasa seseorang. Ya. Ya, jadi ada dua perkara. Perkara penting yang tidak boleh terlepas, dan perkara yang tidak penting yang boleh dia terlepas dari kita. Cuma kadang-kadang ini berbenturan pada diri kita dalam satu keadaan. Nah, kalau saya mikir yang penting, oh berarti ini saya akan kehilangan yang kurang penting. Kalau saya mikirkan yang kurang penting, yang lebih penting saya terluput daripadanya. Maka di sini kita apa? Harus menggunakan akal dan keilmuan kita untuk memilih dan memprioritaskan mana yang harus kita pikir lebih dahulu. Nah, cuma dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa wa aktsaru man tara mimman ya'dumu 'aqluhu wa ma'rifatuhu yu'thiru ghairal muhim alladhi la yafutu 'alal muhim alladhi yafutu. Kebanyakan orang yang kamu lihat, ya, dari orang-orang yang apa namanya dianggap akalnya baik, pengetahuannya bagus, ternyata mereka apa? Lebih mengutamakan yang kurang penting daripada yang lebih penting. Mayoritas orang seperti ini. Ya. Wala tajidu ahadan yaslimu min dzalik. Ya. Tidak ada seorang pun yang selamat dari yang seperti ini. Cuman persoalannya adalah apa? Banyak atau sedikit? Sering atau tidak? Gitu aja. Jadi kebanyakan orang itu apa? Lebih memprioritaskan untuk memikirkan sesuatu yang kurang penting dibandingkan sesuatu yang lebih penting. Ini mayoritas orang seperti ini. Siapapun. Nah, cuman masalahnya adalah apa? Ada orang yang sering seperti ini, tapi ada juga orang yang hanya jarang kejadiannya seperti ini. Nah, ya, siapapun, kita pun juga sering seperti ini kan? Kita lebih sering mikir hal yang kurang penting daripada yang lebih penting. Nah, pernahkah kita memikirkan bagaimana nanti masa depan kita di akhirat? Padahal ini lebih penting kan daripada kita, wah ini kita rencanakan ini besok program nikah tahun sekian, lalu sekian kan, dipikirkan. Ya. Nanti dalam hal-hal lain, nah, maka nanti adalah tadi ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ya. Maka hendaknya sekali lagi kita mengutamakan mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Ya, meskipun dengan risiko apa? Kita kehilangan perkara yang kurang bermanfaat. Jadi sama-sama manfaat dua perkara ini, tapi tentu kita harus pilih mana yang paling bermanfaat. Itu yang harus kita pikirkan. Meskipun konsekuensinya kita kehilangan satu ini, tapi enggak apa-apa, ini kan kurang bermanfaat. Nah, atau kita pikirkan mana yang lebih merusak. Artinya kan tadi ada empat kan, pikiran itu bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang bisa melindungi diri kita dari bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Mana kira-kira ketika dihadapkan pada dua bahaya yang sama-sama harus kita pikirkan, maka tentu kita akan apa? memikirkan mana yang paling berbahaya bagi diri kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa terlepas dari apa bahaya yang lainnya, tapi itu kan lebih rendah. Nah, ya, jadi hendaknya kita pola pikir kita seperti ini. Kita apa? Senantiasa memikirkan mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Atau yang kedua adalah apa? Memikirkan mana yang lebih berbahaya bagi kita, supaya kita bisa terhindar daripadanya. Maka pemikiran orang yang berakal itu tidak melewati batasan ini. Jadi seorang yang berakal, orang yang pikirannya sehat, hanya ini aja, dua ini aja. Mikirkan mana yang lebih bermanfaat atau memikirkan mana yang lebih berbahaya. Nah, maka dari sinilah datang syariat untuk membantu kita. Ya, karena banyak perkara yang akal kita, pikiran kita itu tidak sampai ke sana. Banyak perkara yang kita anggap itu lebih bermanfaat, padahal ternyata tidak. Ada perkara yang itu kita anggap lebih berbahaya, padahal ada yang lebih berbahaya lagi. Maka di sini Allah dengan kasih sayangnya menurunkan syariat untuk membimbing kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang betul-betul bermanfaat dan mana yang betul-betul berbahaya. Nah, misal di syariat jihad, di syariat perang, ya, kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum, telah diwajibkan berperang bagi kalian dan itu hal yang kalian tidak suka. Wah, ini pikiran kita apa? Kalau disuruh perang ini bermanfaat atau berbahaya? Wah, ini bahaya ini. Nah, ini yang paling berbahaya. Saya harus hindari ini. Ya, kayaknya manfaatnya nggak ada. Risikonya mati. Oh, kalau aku mati nanti anak istriku terlantar, begini habislah sudah. Jelek semuanya kan? Itu akal kita seperti itu, pemikiran kita seperti itu. Maka ternyata syariat membimbing kita. Maka Allah ingatkan, asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, senang dengan sesuatu, padahal itu jelek untuk kamu. Bisa jadi pula engkau benci dengan sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, maslahat bagi kamu. Maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka untuk mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang lebih besar kejelekannya, itu pertimbangannya adalah syariat. Maka nanti pemikiran kita harus dibimbing dengan bimbingan syariat. Ya. Juga misalnya contoh tentang masalah kisos. Allah katakan walakum fil kisos hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, wahai orang-orang yang punya akal. Mungkin akal kita enggak bisa menjangkau bagaimana kok dalam kisos ada kehidupan itu. Wong orang yang di kisos itu mati. Ya kan? Ini membunuh orang tanpa alasan dibenarkan, maka di kisos dibunuh. Loh. Ini mati kok dikatakan ada kehidupan. Ini kata-kata akal kita enggak menjangkau. Maka syariat menerangkan. Dengan diterapkannya hukum kisos, itu akan menjaga seseorang tidak sembarangan untuk apa? Membunuh orang lain. Kenapa? Oh, kalau saya bunuh, saya mati juga. Nah itulah, di situ ada kehidupan. Terjaga kehidupan itu. Ya, maka sekali lagi, pemikiran kita harus dibimbing dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, maka di sini Sekali lagi, pemikiran orang yang berakal itu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan ini. Ya. Sehingga Allah datangkan syariat di mana kebaikan dunia dan akhirat itu tidak tegak kecuali dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, maka wa a'lal fikari wa ajalluha wa anfa'uha ma kana lillahi wad daril akhirah. Ya, maka pemikiran ya yang paling tinggi, yang paling mulia, pemikiran yang paling bermanfaat untuk seseorang itu kalau dia memikirkan sesuatu untuk Allah dan negeri akhirat. Jadi pikirannya ke sana. Ya. Adapun memikirkan untuk Allah Ta'ala itu ada beberapa perkara. Ya. Pertama, kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Ya. Kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah. Kita pelajari, kita fahami maksudnya apa. Maksudnya berarti di sini kita memikirkan Al-Quran dan Sunnah. Maksud ayat ini apa sih? Tafsirnya bagaimana? Jadi tidak sekedar membaca. Ini. Jadi seorang Muslim hendaknya apa? Pikirannya ke situ. Dia senantiasa memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Juga yang kedua, dia senantiasa memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang itu bisa disaksikan. Maksudnya memikirkan tentang makhluk. Memikirkan tentang keberadaan alam semesta. Kemudian mengambil pelajaran dari situ. Nah, berdalil dengan keberadaan makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita melihat apa namanya? Melihat makhluk itu ya sebatas melihat. Berapa banyak orang itu sebetulnya kurang pas ya. Ketika misalnya orang itu sekarang ya, misalnya sekarang ini musimnya apa? Pariwisata, liburan loh. Itu tamasya. Tamasya entah ke gunung, entah ke pantai, entah kemana begitu. Tapi banyak orang itu tidak memikirkan apa yang dia lihat itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata kan ada orang yang datang ke pantai. Apa yang mereka pikirkan? Silakan disurvei, tanya. Dengan melihat laut itu apa yang ada di benak antum? Enggak terpikir sama sekali. Ya hanya senang-senang foto-foto selesai. Ya kan? Mendaki gunung ya. Sekedar ya mendaki aja. Tidak ada pikiran, oh ini gunung sedemikian luar biasa dan sebagainya. Maka seorang muslim tentu setelah memikirkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, memikirkan ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya bagaimana sebagainya, kemudian diikuti dengan melihat keberadaan makhluk-makhluk, wah akan tercipta pemikiran yang luar biasa tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya mendengar berita tentang abrasi pengikisan pantai oleh ombak laut, maka situ ternyata ada ayat yang memang sudah menerangkan bahwa Allah itu akan mengurangi bumi itu dari tepi-tepinya sedikit demi sedikit, sehingga bumi itu akan daratannya akan sempit, akan berkurang. Itu sudah ada ayatnya. Oh ini bukti kebenaran. Jadi, mari pemikiran kita ke sana, gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya mungkin mengajak anaknya liburan ke kebun binatang, itu dituntun, jangan sekedar oh itu monyet, oh itu harimau, oh itu ini. Jangan sekedar itu, tapi tolong diajak berpikir anak-anak kita. Ya, maksudnya monyet itu ciptaan Allah begini, ya ada jenisnya begini, macam-macam jenisnya. Ya. Ada mungkin lihat di akuarium, kan ada biasanya kebun binatang itu kan, ada ikan-ikan laut yang warnanya luar biasa, kok enggak luntur warnanya, sengecet piye. Ya, dia enggak berpikir seperti itu, maksudnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya al-fikratu fi alai wa ihsani wa in'ami ala khalqi bi asnafin ni'am wa si'ati rahmatihi wa maghfirati wa khilmi. Hendaknya seorang muslim senantiasa berpikir, memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada makhluk dengan berbagai macam jenisnya. Luasnya rahmat Allah. Nah, luasnya ampunan Allah Ta'ala. Juga hilm Allah Ta'ala itu sangat-sangat menahan. Tidak emosional. Tidak setiap yang berdosa langsung dihukum. Berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka di surat Ar-Rahman itu luar biasa. Di surat Ar-Rahman. Berapa banyak Allah mengulang fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzdziban. Bagaimana kamu bisa mendustakan tentang kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala? Allah telah menciptakan ini, telah memberikan ini. Nikmat-nikmat besar. Mungkin kita enggak pernah berpikir kan? Mengapa Allah Ta'ala memutar malam dan siang? Coba kalau siang terus. Coba kalau malam terus. Apa yang terjadi? Kita kan tidak pernah berpikir seperti itu. Kita ini biasanya apa? Memikirkan nikmat Allah ketika nikmat itu sudah hilang dari kita. Baru kita berpikir. Pernah enggak antum memikirkan nikmat gigi? Hah? Pernah? Memikirkan nikmat gigi. Baru terasa kalau ngilu-ngilu kan? Oh iya, ngilu-ngilu. Atau ketika giginya udah hilang. Antum jangan anggap remeh loh ya. Gigi itu 1.800.000. Itu pun belum tentu cocok. Ya. Antum berapa punya gigi? Nah, berapa dok? Gigi menungso itu berapa? Atas bawah berapa? 32 kali 800. Berapa? Nah, mahal kan? Cuman kita kan gak pernah berpikir. Nah, kita punya jari. Nah, kita gak pernah memikirkan nikmat jari ini. Kecuali setelah jari kita ini gak bisa bergerak atau putus. Punya mata, punya telinga, ya. Nah, jadi seorang mukmin dia senantiasa memikirkan tentang nikmat-nikmat. Sehingga kalau kita senantiasa memikirkan nikmat itu, kita akan sampai pada kesimpulan tidak pantas, betul-betul jelek kalau kita kemudian bermaksiat kepada yang memberi nikmat. Betul kan? Ya contoh yang paling bagus, yang paling mudah, kita sama orang tua kita aja. Kira-kira pantas enggak? Kalau misalnya seorang anak ya dipanggil sama ibunya, dia enggak jawab. Diperintah ibunya, dia melawan. Pantas enggak kira-kira? Kita kan tahu, oh, ini anak durhaka, ini anak yang jelek. Padahal kebaikan ibu kepada anak itu ya tentu tidak sebanding dengan kebaikan Allah kepada kita. Banyak sudah kalau kita mau memikirkan ini. Ya, jantung kita sehat, ginjal kita sehat, kaki kita sehat, bisa kencing dengan lancar, ya, bisa buang air, bisa kentut, itu masya Allah luar biasa. Kita kan nggak pernah mikirkan kentut, kan? Jarang kita. Kita akan mikirkan kentut kapan? Ketika nggak bisa kentut. Maka tanya aja orang yang habis operasi itu, apa yang paling dia tunggu? Kentut. Wah, dia berdoa mudah-mudahan segera kentut. Kalau nggak kentut, nggak boleh apa-apa dia. Minum nggak boleh, apa nggak boleh. Jadi ketika habis operasi itu ya, dia doanya ya Allah segerakan kentut untukku. Padahal nanti ketika dalam kondisi lain, wah ada orang kentut, dia marah-marah kan. Coba pikirkan, ini nikmat kecil, belum nikmat besar ya, nikmat yang ada di luar kita. Matahari, rembulan, malam, siang, angin, ya, sungai, laut, tanaman, binatang, subhanallah. Nah, ya maka dengan memikirkan tiga ini, apa tadi? Memikirkan ayat-ayat Allah yang diturunkan, memikirkan makhluk-makhluk Allah, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, ini akan menghasilkan pengenalan kepada Allah Ta'ala, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, akan menumbuhkan rasa takut dan harapan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-fikratu fi uyubi nafsi wa afatiha. Memikirkan tentang aib dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah. Ya. Jadi hendaknya seorang itu memikirkan tentang aib-aib dirinya. Kekurangan-kekurangan dirinya. Ya. Aib-aib amalan yang dia kerjakan. Ya. Maka ini adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Pemikiran yang sangat agung dan sangat bermanfaat. Pemikiran seperti ini merupakan pintu segala kebaikan. Ya. Karena dengan kita memikirkan kekurangan-kekurangan kita, kejelekan-kejelekan kita, kekurangan amalan-amalan kita, itu akan menghancurkan kesombongan jiwa kita. Nah, akan menghancurkan sikap marah kepada kita. Ya. Sikap keinginan untuk berbuat jelek. Nah. Ya. Dan ini akan menghidupkan hati kita. Ya, sehingga dia akan terus terbimbing, terarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Nah, jadi mari kita pikirkan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Ya pantas beliau dijamin masuk surga itu pantas kan. Ya. Ketika ada orang memuji beliau, ya, memuji kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq, beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, ya, dan beliau mengatakan, seandainya orang itu tahu tentang diriku yang sebenarnya, ya, seandainya orang itu tahu tentang siapa diriku yang sebenarnya. Maka seseorang itu tentu tidak akan memuji dirinya. Ya. Orang lain tidak akan memuji kita kalau orang itu betul-betul tahu siapa kita yang sebenarnya. Banyak kan kekurangan-kekurangan. Ya. Bahkan mungkin istri kita pun gak akan mau dengan kita. Kalau memang istri kita tuh tahu betul tentang siapa kita. Ya kan? Cuman karena istri itu ya, taunya yang baik-baik aja tentang kita, ya kan? Ya, dia akhirnya cinta sama kita, dia puji kita, masya Allah suami teladan, ya kan? Nah, atau dengan juga kita terhadap istri kita. Ya, maka sekali lagi hendaknya kita senantiasa memikirkan kekurangan, kejelekan diri kita. Itu akan tumbuh dorongan untuk senantiasa memperbaiki, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi ini satu pemikiran yang luar biasa. Kemudian yang kelima, al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatihi, yaitu memikirkan tentang apa yang diwajibkan pada waktunya, memikirkan tentang tugas-tugasnya. Nah, ya, jadi artinya seorang itu hendaknya dia berpikir, sekarang apa yang harus saya kerjakan? Saat ini aku harus kerjakan apa? Harus seperti itu. Ya. Sehingga ketika dia memiliki pemikiran yang seperti ini, maka dia akan kumpulkan semua potensi yang dia miliki, semangat yang dia kuasai untuk melakukan kewajiban itu. Ya. Maka fal 'arifu ibnu waqtahu, orang yang tahu, orang yang berilmu itu adalah anak dari waktunya. Artinya orang yang betul-betul berilmu itu dia ngerti tentang keberadaan waktu itu. Dia akan betul-betul manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Sebab dia paham kalau sampai dia menyia-nyiakan waktu, maka dia akan binasa, dia akan kehilangan semua kebaikan yang ada di depannya. Ya, semua kebaikan itu sumbernya dari apa? Waktu. Ya, maka kalau dia menyia-nyiakan waktu, dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu selamanya. Jika dikatakan bahwasanya al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memotongnya, ya dia akan memotong kamu. Nah. Ya. Sehingga Allah ingatkan kita dengan sumpah yang sangat besar. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu betul-betul dalam kerugian. Mengapa ya? Karena dia tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Dan Rasul alaihi salam sudah ingatkan kita, nikmatani maghbunun fiihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia itu rugi dalam memanfaatkannya. Yaitu apa? Kesehatan dan kesempatan. Waktu. Maka Islam itu luar biasa. Masalah penggunaan waktu itu luar biasa. Ya. Dia gak akan sia-siakan. Gak ada waktu di dunia untuk leha-leha itu, gak ada. Allah katakan faida farabta fansab. Kalau kamu selesai dari satu perkara, segera kerjakan perkara berikutnya. Gak ada menunda-nunda itu, gak ada. Ya. Kalau kamu di pagi hari, jangan tunda sampai sore. Kalau sore, jangan tunda sampai pagi. Ya, juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya at-tasrif min jundil iblis. Menunda itu adalah tentaranya iblis. Nah, maka wa waqtul insani wa umuruhu fil haqiqati. Maka waktunya manusia itu adalah umur dia. Nah. Ya. Nah. Jadi umur yang dia miliki, itulah waktunya dia. Maka sebetulnya kita ini diberi jatah waktu oleh Allah Ta'ala. Cuman tidak ada yang tahu berapa jatah kita. Ya kan? kan ada ditetapkan tentang ajal kematian itu. Nah, maka semakin hari semakin dekat kita dengan kematian, berarti semakin menipis modal waktu kita ini. Sehingga sampai saatnya nanti apa? Kita akan habis waktu kesempatan kita ini. Ya, maka hendaknya seseorang betul-betul memikirkan tentang apa? Waktunya. Ya, pikirkan betul. Ya, karena memang waktu ini berjalan dengan cepat. Kita ini sekarang kadang-kadang ngelihatnya baru kemarin taklim, besok udah taklim lagi, besok udah taklim lagi. Cepat sekali waktu ini. Ini kalau kita nggak bisa memutus dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, wah sudah habis kita. Maka pikirkan. Ya, silakan kita merenung ketika mau tidur sehari tadi apa? Dari 24 jam berapa yang kita manfaatkan untuk kebaikan? Berapa yang berbuang percuma? Berapa yang dipakai untuk maksiat? Berapa? Nah, ini yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Nah, jadi ini adalah apa? Terkait dengan apa? Memikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis untuk negeri akhirat ketika kita mau berpikir dengan baik. Nah, jadi ada 5 pemikiran yang itu harus betul-betul kita konsentrasikan diri kita kepadanya. Baik. Kemudian pintu masuk yang berikutnya, yang ketiga, yaitu al-lafadz, yaitu lafaz, ya ucapan-ucapan. Maka di sini kita harus menjaga lafaz-lafaz kita. Kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Sebab biasanya setelah melihat timbul pemikiran, terus muncul apa? Ucapan. Maka hendaknya kita menjaga ucapan-ucapan kita, jangan sampai keluar dari lesan kita ini ucapan-ucapan yang sia-sia. Hendaknya kita tidak berbicara kecuali dengan apa-apa yang diharapkan membawa keberuntungan dan membawa faedah untuk agama kita. Ya. Ketika kita mau berbicara, itu hanya kita lihat adakah keuntungan yang lebih banyak dari apa yang kita mau ucapkan, adakah faedah yang lebih besar dibanding apa yang mau kita ucapkan. Nah, maka kalau ternyata apa yang mau kita ucapkan ini tidak membawa keberuntungan, tidak mendatangkan faedah, sudah tahan, jangan bicara. Nah, tapi ketika misalnya kita melihat apa yang mau kita ucapkan itu ada manfaatnya, ya, ada keuntungannya, maka kita lihat lagi, adakah ucapan lain yang lebih besar manfaat dan keuntungannya? Kalau ada, kita tinggalkan itu, kita pindah kepada yang lebih bermanfaat tadi. Ya, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan sesuatu yang lebih besar manfaat dan faedahnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hanya dia bicara yang baik, atau kalau tidak apa, sudah diam aja. Nah. Maka di sini lisan itu hal yang sangat sangat menentukan. Jadi dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim, kalau kamu ingin melihat apa yang ada dalam hati seseorang, lihatlah gerakan lisannya. Ya. Kamu perhatikan ucapan-ucapannya. Karena apa? Ucapan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ini suka enggak suka mesti begitu. Nah. Ya. Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad bahwa hati itu seperti periuk. Hati itu seperti periuk, dia bisa mendidihkan apa yang ada di dalam periuk itu. Sedangkan lisan itu seperti apa? Gayung. Ya. Maka perhatikan apa yang diucapkan oleh lisan seseorang, karena itu dia yang akan mengambil apa yang ada dalam hatinya. Jadi lisan itu gayungnya, mengambil apa yang ada dalam periuk, yaitu hatinya tadi. Nah, ya maka di sini hendaknya kita betul-betul menjaga lisan kita. Dikatakan Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Ya. Juga Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Dijawab, al-fam wal-faraj. Mulut dan kemaluan. Ini perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka. Kemudian Mu'ad juga pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang akan memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka beliau SAW menghabarkan kepada Mu'ad sekian banyak amalan-amalan. Terakhir beliau katakan, ala ukhbiruka bimala'i dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang perkara yang menguasai itu semua. Maka Mu'ad mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sambil memegang lisannya mengatakan, kuffa 'alaika hal, tahanlah ini. Itu tahanlah lisanmu. Ya, tahan lisanmu. Maka beliau berkata, apakah kita akan diazab oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan wahai Rasulullah? Maka dikatakan, celaka ibumu wahai Muhammad. Wal yuqibun nas 'ala wujuhihim aw manakhirin illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu disungkurkan ke neraka di atas wajah-wajah mereka, tidak lain karena hasil dari lisan-lisan mereka. Ya, maka lihat di sini, berapa banyak orang itu betul-betul sangat menjaga dari makanan yang haram, sangat menjaga dari kedzaliman, sangat menjaga dari zina, minum khamr dan lain sebagainya, tetapi mereka sulit untuk menjaga gerakan lisannya. Sulit. Nah. Ya. Ya, maka dikatakan oleh beliau, wa kam tara min rajulin yatamutawarra anil fawahis wadzul walisanu yufri fi a'radil ahya'i wal amwat wala yubali bima yakul. Berapa banyak engkau lihat seorang yang sangat hati-hati dari perkara-perkara kekejian, hati-hati dari perkara kedoliman, tetapi lisannya itu apa? Wah, berhamburan, ya, celaan terhadap kehormatan kepada orang yang masih hidup ataupun sudah mati, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Maka banyak sekali kita dapatkan ucapan-ucapan yang itu sangat-sangat membahayakan. Kadang-kadang kita terlalu lancang, misalnya dalam hadis ada seorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu wahai fulan. Maka Allah marah karena dia telah lancang dalam ucapannya. Maka dikatakan, siapa yang telah berani lancang kepada diriku? Sungguh aku telah memaafkan fulan dan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Juga kata-kata kekufuran, kata-kata kesyirikan itu banyak sekali. Ya kan? Bahkan kata-kata yang itu menunjukkan pengingkaran pada takdir misalnya. Hei, stoknya ngerak mati dewi. Ini contoh seperti ini misalnya. Biarkan aja nanti mati sendiri. Ini adalah kata-kata yang mengingkari tentang takdir. Ya. Dan seterusnya. Maka sekali lagi, ya, kita harus hati-hati. Ya, maka kita harus waspada. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Ya, semua ucapan ibnu Adam itu atas dia, bukan untuk dia. Artinya, ya, membahayakan dia, tidak menguntungkan dia. Semua ucapan itu membahayakan, membahayakan dia, tidak membawa keuntungan bagi dia, kecuali amar ma'ruf nahi munkar atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga dikatakan oleh Rasulullah, idza asbaha al-'abdu fa in a'dha'a kullu, ya, tukaffiru lisan. Setiap pagi seluruh anggota badan itu mengingkari lisan. Dia kasih peringatan keras kepada lisan kita. Seluruh anggota badan mengatakan ittaqillahu fina. Ittaqillaha fina. Fa inna man nahnu fika. Bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami. Karena sesungguhnya kami ini tergantung kepada kamu. Ya, fa idza istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kalau kamu wa lisan lurus, kami akan lurus. Tapi kalau kamu bengkok, kita akan bengkok semuanya. Maka hati kamu wa lisan. Setiap pagi seluruh anggota badan kita seperti itu. Nah, cuma di sini bukan berarti kemudian kita diem aja, tidak. Ya. Jadi kerusakan lisan itu ada dua. Dia bicara yang batin, atau dia diem dari kemungkaran. Ya. Jadi waktunya dia harus bicara, dia malah diem. Ya. Tapi waktunya diem, dia malah bicara. Ini kerusakan yang terjadi. Maka kita harus betul-betul apa? Menjaga lisan kita. Kita harus cerdas kapan kita bicara, kapan kita harus diam. Sebab orang yang diam dari al-haq itu adalah syaitan yang bisu. Ya. Tapi kalau orang yang bicara dengan batil itu adalah syaitan yang bicara. Ya, maka hendaknya kita bicara itu yang pas, yang kira-kira bermanfaat tadi. Kalau saya ngomong, ini ada manfaatnya tidak? Kalau manfaat, oke, kita bicara. Itu pun tidak langsung kita ucapkan. Adakah yang lebih bermanfaat? Nah, baru kan kita bicara. Sehingga tidaklah keluar dari seorang mukmin kecuali ucapan yang terbaik dari lisan. Dan dia senantiasa berpikir tadi. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu. Kita akhiri. Masih ada pintu yang keempat, yaitu al-khutuwat, ya, langkah-langkah. Soalnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, ya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.